كقتال الكفار والبغاة والمحاربين. Perang menghadap musuh orang kafir atau memerangi orang-orang yang buah, yaitu orang yang melampaui batas yang menzalimi kaum muslimin. Di antaranya ini adalah orang-orang khawarij yang memberontak kepada pemerintah lalu pemerintah membasminya, memeranginya, dan disuruh kita untuk mengikuti perang itu, maka ini adalah bagian dari perang yang mubah. Wal muharibin, memerangi orang-orang penyamun, kutu'at turuk, ya, orang-orang yang merampas orang lain. Liqauli ta'ala, dasar dari solat khauf ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 101. In khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Jika kalian khawatir atau takut orang-orang kafir memusuhi kalian, memberikan fitnah kepada kalian. Fitnah di sini adalah kekacauan, peperangan dan pembunuhan. Wa qisa 'alaihi al-baqi mimman yajuzu qitaluhu. Maka dikiaskan terhadap di atas orang-orang yang boleh diperangi. Ya. Wala tajuzu salatul khawfi fi salafi qitalin muharramin. Tidak boleh salat khauf di dalam memerangi peperangan yang diharamkan. Ya, seperti misalkan apa? Perang kampung. Perang kampung itu boleh? Enggak boleh, haram hukumnya. Ya. Wadalilu ala masyru'iyyati salatil khawfi al-kitab wa sunnat wa ijma'. Dalil yang melegalkan salat khawf ini adalah kitab, sunnah dan ijma'. Masyru'iyyah ini adalah legalitas dari perbuatan itu. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Quran, Sunnah dan Ijma. Yaitu surat An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim, jika kamu ada di tengah-tengah mereka, fa aqamta lahumus shalah, engkau tegakkan untuk mereka salat, fal taqum ta'ifatum minhum ma'ak, hendaklah satu kelompok dari mereka mengerjakan solat bersamamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, maka hendaklah mereka tetap membawa senjatanya. Jadi solat dengan membawa senjata. Fa idza sajadu, apabila mereka sujud, fal yakunu mi waraihim, wal ya'tu wal ta'ti ta'ifatum ukhra lam tusallu lam yusallu falyusallu ma'ak. Apabila mereka telah sujud, yakni berarti satu kelompok dulu Nabi mengimami, nanti dijelaskan bagaimana bentuknya, ya. Nabi mengimami, pasukan dibagi dua. Pasukan pertama bersaf di belakang Rasulullah. Lalu Rasulullah takbir, Allahu Akbar. Mereka juga takbir, Allahu Akbar. Ya, pasukan yang kedua, dia yang berhati-hati menghadapi musuh. Sampai Nabi ruku, sujud dan berdiri lagi. Setelah sujud, mereka mundur. yang kelompok ini mundur ke belakang. Nabi di mana? Tetap berdiri. Lalu masuklah kelompok yang kedua yang belum sholat, bersholat bersama Nabi. Posisinya apa? Masbuk atau sholat bersama Nabi? Masbuk. Ya. Taib. Yang belakang bagaimana? Yang belakang muqata'ah. Ya. Falyusallu ma'ak. Maka dalam mereka sholat. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Adalah mereka tetap hati-hati dan membawa senjata mereka. Jadi artinya mereka yang mundur, dia selesaikan dulu sholatnya, baru yang belum masuk, masuk ke dalam. Lantas bagaimana? Nabi sholat berikutnya. Lanjutkan. Nabi sholat ke rakaat dua. Orang tadi rakaat pertama. Ketika Nabi duduk untuk tahiyat, orang ini maju ke depan, melanjutkan terus, ya. Kemudian Nabi menunggu mereka sampai mereka tahiyat, ya. Lalu baru Nabi salam. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad mengatakan, sahhat salatul khawfi 'anil Nabi min khamsati awjuhin aw sittatin kulluha jaizun jaizatun. Salat khauf itu sudah sah dari Nabi dari 5 atau 6 riwayat, 5 atau 6 bentuk. Kulluha jaizah, seluruh bentuk tata cara atau sifat salat itu boleh. Fahiya masyru'atun fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Salat khauf ini disyariatkan di zaman Nabi. Wa tastamiru masyru'iyyatuha ila akhir dahr. Legalitasnya salat ini berkelanjutan sampai akhir zaman. Ya, jika ada sebabnya maka salat khaufnya bisa dilakukan. Wa ajma'a ala dhalika as-sahabatu wa sa'iru a'immah ma'ada khilafan qalilan la yu'taddu bihi. Para sahabat dan ulama-ulama, imam-imam telah sepakat atas hal itu. Kecuali ada perbedaan yang sedikit namun tidak diakui, tidak dianggap. Wa tuf'alu salatul khawfi 'inda al-hajah ilaiha safaran wa hadara. Salat khauf itu dilakukan jika diperlukan, baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan muqim. Idza khifa hujumul aduwi 'alal muslimin. Jika dikhawatirkan adanya serangan musuh kepada kaum muslimin. Dia berada di kampungnya, di rumahnya. Tapi yang datang adalah ancaman serangan. Maka dia mengerjakan salat khauf. Li'annal mubiha laha wal khauf. Karena faktor yang membolehkannya adalah rasa takut tadi. Itu perang. Las safar, bukan yang menjadi penyebabnya adalah safar, tidak. Tapi adanya peperangan. Lakinna salatal khaufi fil hadar. Salat khauf dihadari adu bagi orang yang muqim, la yuqasaru fiha adadul raka'at, jumlah raka'atnya tidak dikurangi. tetap. Kenapa? Karena dia mukim. Wa innama tuqsaru fiha sifatus shalah. Tapi yang diringkas itu atau yang dipendekkan adalah tata cara pelaksanaannya. Bukan jumlah rakaatnya, tapi tata cara pelaksanaannya. Wa shalatul khaufi fis safari. Salat khauf di dalam safar, yuqsar fiha adadur rakaat idza kanat rabaiyah wa tuqsar fiha as-sifah. Kalau seandainya dia safar, maka dipendekkanlah rakaatnya, yaitu bagi salat yang 5 atau yang 4 rakaat. Yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Dan dipendekkan tata caranya. Ya, dipendekkan tata caranya. Wa tusyra'u salatul khaufi bi syartain. Salat khauf itu disyariatkan dengan 2 faktor syarat. Ya, ada 2 syaratnya. Yang pertama, syarat pertama, yakunal adu yahillu qitaluhu kama sabaq. Yang pertama, musuh adalah yang halal untuk diperangi sebagaimana yang telah berlalu. Ya, ada kaum muslimin yang memberontak kepada pemerintahan yang sah, maka itu halal ya, diperangi. Tapi kayak tadi perang kampung, tidak sah, tidak halal diperangi. Ya. Yang kedua, syarat tsani ay khafa hujumuhum 'ala al-muslimin hal as-salah. Kekhawatiran datangnya serangan kepada kaum muslimin pada saat salat. Kalau seandainya ada perang, taruhlah perangnya di Bengkulu, orang Padang tenang-tenang aja. Ya, maka di Padang tidak ada salatul khauf. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "In khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru." Jika kalian takut, khawatir orang-orang kufar memerangi kalian, menyerang kalian, mengacaukan kalian, ya. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum maylatan wahidah. Orang-orang kafir berkeinginan kalau seandainya kalian lalai dari senjata-senjata kalian, lalai dari barang-barang bawaan kalian. Itu yang diinginkannya. Pada saat lalai mereka menyerang, gitu. Ya. Familuna alaikum mailatan wahidah, sampai sehingga mereka menyerang kepada kalian. Wa min sifati salatil khauf, ini tata cara salat khauf. As-sifatul waridah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Sahal bin Abi Sa'ad Abi Hasmah Al-Ansari, yaitu hadis Sahal bin Abi Hatmah Al-Ansari. Waqad ikhtara al-Imam Ahmad amala biha. Imam Ahmad memilih untuk mengamalkan hadis itu. Yani dari 5 atau 6 corak, maka corak ini yang diamalkan oleh Imam. لأنها أشبه لأنها أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم. Karena tata cara pelaksanaannya mirip dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. wa fiha ihtiyatun lis shalah, di dalamnya ada kehati-hatian untuk salat. Wa ihtiyatun lil harb, ada kehati-hatian terhadap peperangan. Jadi salat pun dihargai, perang pun diperhatikan. Nah, gitu. Wa fiha nikayatun lil adu, ya, di dalamnya juga adalah sikap untuk menghadapi musuh. Wa qad fa'ala alaihi salatu wassalam hadhihi salata fi ghazwati dhatir riqa, Nabi telah melakukan salat yang seperti ini di waktu perang Dhatur Riqa, perang kepada Ghatafan. Terjadi perbedaan pada ulama, ada yang mengatakan pada tahun yang keempat, ada yang mengatakan pada tahun ke-8 setelah perang Khaybar. Karena diantaranya disebutkan bahwa Abu Hurairah dengan Abu Musa Asy'ari ikut di dalam perang. Ya. Walhasil pelaksanaan solat ini dilakukan oleh Nabi di sana. Wasifatuha, tata caranya. Kama rawahu Sahal, sebagaimana diriwayatkan oleh Sahal, hiya anna ta'ifatan saffat ma'an Nabi. Satu kelompok bersaf dengan Nabi. Wa ta'ifatun wijahal adu, kelompok yang lain menghadap kepada musuh. Fasalla billati ma'ahu raka'atan, orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengerjakan satu rakaat. Fasalla billati, Nabi mengimami, ya, kelompok yang bersama dengan beliau satu rakaat. Tsumma tsabata qa'ima, Nabi tetap berdiri. Wa atimmu li anfusihim, wa atammu wa atammu li anfusihim, dan mereka menyempurnakan. Jadi Nabi salat dulu, orang itu salat, rukuk, sujud, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri. Ketika Nabi berdiri pada rakaat kedua, Nabi tetap berdiri. Orang tadi menyelesaikan solat. Ya, berarti di situ terjadinya muqata'ah. Dia terputus dari solat Nabi. Sumansarafu, kemudian dia keluar dari solat. Ya, karena dia sudah selesai solat. Wasafu wijah al adu, mereka baru pergi ke posisi-posisi menghadapi musuh. Wajaat ta'ifatul ukhra, kelompok yang tadi menghadap ke musuh, dia datang bersaf belakang Rasulullah SAW. Fasalla bihimur rakaat allati baqiyat min salatihi, lalu Nabi solat rakaat yang tersisa dari solatnya. Summa thabata jalisa, lalu beliau tetap duduk. Wa atammu li anfusihim, mereka pun menyempurnakan solat mereka. Summa sallama bihim, lalu Nabi solat salam dengan mereka. Ya, jadi Nabi tidak salam di awal, tapi Nabi duduk dulu nunggu. Ya, kemudian baru dikerjakan oleh orang belakang, dia ikuti. Kan dia baru satu rakaat bersama Nabi. Kemudian berdiri ke atas, mengerjakan satu rakaat lagi, baru dia tasyahud, ya, kemudian salam bersama salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Sudah bisa dipahami? Ini memang kadang-kadang belum paham, ya. Baik. Saya ulangi. Anggap ini, ya, anggap ini, ya, ini imam. Sepertama, ini pasukan pertama. Pasukan kedua menghadapi musuh, taruhlah musuhnya di belakang, kiblat sana. Kalau musuhnya di hadapannya itu udah gampang kan. Ini musuh belakang. Imam mengatakan Allahu Akbar. Lalu saf ini mengatakan Allahu Akbar. Sampai dia ruku, sujud, berdiri. Semuanya berdiri. Ini berdiri untuk rakaat yang kedua. Nabi berdiri pada rakaat kedua, tapi beliau diam. Orang ini melanjutkan Allahu Akbar sampai di ruku, itidal, kemudian sujud, duduk, satu masing-masing, tidak diimami. Tidak ada imam stafet di sini. Ya. Enggak ada inisiatif, ah saya imam satulah. Ya, enggak. Sampai dia salam. Berarti saf pertama sudah selesai salatnya. Sampai di situ paham? Oke. Okay. Ketika mereka sudah salam, baru mereka mundur. Mengambil posisi orang yang tadi pasukan yang kedua yang menghadapi musuh. Lalu pasukan yang kedua tadi berdiri di belakang Rasulullah. Nah, Nabi menunggu nih. Setelah itu Nabi lanjutkan bacaan beliau. Dan ini sudah takbir menjadi masuk. Ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Apa yang akan lakukan Nabi lagi? Apakah dia berdiri? Enggak, dia duduk untuk tasyahud. Waktu Nabi duduk tasyahud, ini berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang kedua. Kemudian dia ruku, i'tidal, sujud, duduk untuk tasyahud. Nabi nunggu dia nih. Nabi menunggu kelompok ini untuk tasyahud. Kemudian dirasakan dia sudah selesai tasyahud, selesai selawat, lalu Nabi baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Ah. Enggak satu-satu, masing-masing lah. Nabi hanya nunggu aja. Gimana kalau serentak? Siapa yang mengomandoi dia? Yang sujud-sujud, tapi karena starnya sama, ya, ya mirip-mirip lah. Beda-beda tipis. Ya. Baik, sampai di sini ada yang belum paham? Dia musafir, qasar. Ya, silakan. 3 rakaat, 4 rakaat, mukim. Kayak gitu juga. Boleh jadi di rakaat kedua. Ya, di rakaat kedua separuh lah. Ya, taib. Wa min sifati salatil khawuf. Ini yang kedua nih. Tata cara, di antara tata cara pelaksana salat khawuf, ma rawa Jabirun, yang diriwayatkan oleh Jabir. Qal syahadtu au syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatul khawuf. Aku menyaksikan salatnya Rasulullah SAW salat khauf. Fasaffafna saffaini. Kami membuat 2 saf. Wal adu bainana wa baina qiblah. Berarti musuh di depan. Ya, musuh di depan. Kalau tadi musuh di belakang. Ya. Fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbarna. Rasulullah takbir, kami takbir. Tsumma raka'a fa raka'na jami'an. Lalu beliau ruku, kami ruku juga semuanya. Tsumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa rafa'na jami'an. Kami pun apabila ketika dia bangkit dari ruku, kami juga bangkit. Tsumma hadara bis-sujudi was-saffu alladhi yalihi. Kemudian Nabi turun untuk urut sujud dan saf yang di belakang beliau. Jadi takbir sama-sama. Kalau yang tadi enggak, terpisah-pisah. Kalau yang kedua sama-sama takbir, ya takbiratul ihram, Al-Fatihah, ruku, i'tidal, waktu sujud baru mereka berpisah. Soalnya kalau sujud semuanya diserang oleh musuh. Ya. Nah. Wa qama safful muakhiru fi nahril adu. Saf yang belakang yang kedua dia yang menghadang musuh. Falamma qadha nabiyyu as-sujuda, ketika nabi selesai sujud, wa qama saffu alladhi yalihi in hadara saffu al-mu'akhir bis-sujud. Kemudian saf yang di belakang nabi berdiri. Ya. Dan saf yang di belakang nabi dia sujud. Waqamu, kemudian mereka berdiri. Thumma taqaddama as-safful mu'akhiru wa ta'akhkhara as-safful muqaddam. Lalu ceng mereka pada rakaat kedua. Rakaat pertama depan satu, belakang satu, gitu ya. Lalu nabi mereka ruku sama, i'tidal sama. Ketika sujud, nabi sujud, yang di belakang nabi yang sujud. Yang di belakang dari saf yang kedua siap menghadapi musuh dengan senjatanya. Kemudian nabi berdiri, saf ini berdiri, lalu saf ini yang menghadang musuh. Saf yang di belakang yang sujud, i'tidal, duduk, kemudian sujud, kemudian berdiri. Maka posisi mereka sama-sama berdiri semua. Lalu saf yang di belakang ceng dia, maju dia ke depan. Saf yang di depan belakang, taruhlah yang depan A, yang belakang B. Sekarang B ke depan, A ke belakang. Dalam keadaan apa? Mereka berdiri. Pada rakaat berapa? Pada rakaat kedua. Taib. Thumma raka'a, nabi ruku, faraka'ana jami'an, kami pun ruku semuanya. Ya, di belakang nabi A atau B? B. Thumma rafa'a rasahu min ruku, fa rafa'ana jami'an. Lalu nabi mengangkat kepala dari ruku, kami pun mengangkat semuanya. Wa qama safful mu'akhari fi nahril adu. Thumma hadara bis sujudi was saf alladhi yali wa kana muakhiran fi raqatil ula. Maka saf yang belakang beliau, ya, yaitu saf apa? Saf B. Dia turun untuk sujud, yaitu dan beliau sujud turun, saf yang di belakang beliau yang tadinya adalah di belakang pada rakaat pertama, pada rakaat kedua dia di belakang nabi lagi, yaitu adalah grupnya B. Lalu wa qama saful muakhari fi naharil adu, saf A dia menghadang musuh. Falamma qada sujuda, ketika nabi telah selesai sujud, wa qama safful ladhi yali, dan berdiri saf yang di setelah beliau, in hadara safful muakhir bis sujud fasajadu. Ya, lalu mereka turun untuk sujud, mereka sujud. Thumma sallama wa sallamna jami'an, maka kami Nabi salam dan kami salam semuanya. Berarti, ya, saf B salamnya sambil berdiri, ya, sambil berdiri. Karena dikatakan waqama saffu alladhi yalihi, ya, karena untuk menghadapi musuh. Begitu. Ini yang kedua. Jadi ada kebersamaan mereka semua, ada yang mereka berbeda. Lalu dibuatlah di sini bahwasanya mereka masing-masing berganti. Saf pertama yang saf A, dia di awal adalah ngikuti sujudnya Nabi. Saf B yang dia yang menghadang musuh. Ya. Kemudian saf B maju ke depan, saf A mundur ke belakang. Saf B ketika dia ruku ya, dan sujud semuanya yang A di belakang, dia yang menghadang musuh. Ya. Begitu sampai kepada saf atau kepada rakaat yang kedua. Baik, kita azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Kita lanjutkan di bentuk tata cara yang ketiga. Ya. satu kali cengiah. Pada rakaat pertama A di depan. Ya. Pada rakaat kedua A di belakang. Jadi ganti-ganti. Wa min sifati salatil khawfi ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatal khawfi bi'ada qa'ifataini raka'atan wa sajadataini wal ukhra muwajahatul adu. Nabi salat khauf dengan salah satu grup pasukan, satu rakaat dan dua sujud. Kemudian yang dan sementara grup yang kedua menghadapi musuh. Mansarafu wa qamu fi maqami ashabihim muqbilina 'ala al-'adu. Kemudian mereka yang sudah sholat tadi pergi di posisi sahabat-sahabatnya menghadapi musuh. Waja'a ulaik, yang orang yang tadinya menghadap ke musuh, fasalla bihim raka'atan thumma sallam. Kemudian Nabi mengerjakan sholat bersama orang tadi dengan satu rakaat, kemudian beliau salam. Summa qada haula'a raka'ah wa haula'a raka'ah. Muttafaqun alaih. Lalu masing-masing mereka menyelesaikan satu rakaat dan yang satu lagi satu rakaat. Apa perbedaan dengan pertama? Yang pertama dia selesaikan dulu baru dia pergi. Rasul menunggu. Ya. Lalu setelah itu sholat satu rakaat dengan orang tadi, Nabi menunggu. Orang tadi menyelesaikannya kemudian bersama-sama Nabi. Tapi kalau yang di sini enggak, Nabi sholat satu rakaat dengan yang pertama, lalu yang pertama pergi menghadapi musuh. Berarti dia menghadapi musuh dia, keluar dia. Kemudian Nabi sholat bersama yang grup yang kedua, ya. Lalu Nabi salam, nggak tunggu dulu. Lalu yang ini menyelesaikannya, yang satu lagi menyelesaikannya juga belakangan. Ya belakangan dia. Ah? Itu tidak, nggak terkembali loh. Ya. Jadi pasti dia akan berbeda, ya. Namun perbedaannya tadi Nabi sudah selesai dia, ya. Kalau yang sebelumnya tidak, Nabi tunggu. Taib min sifati salatil khauf ay yusalli bi kulli ta'ifatin salatan wa yusallim biha. Yang keempat, Nabi mengerjakan salat dengan setiap kelompok dan salam. Berarti sholat Nabi berapa? Dua kali. Sholat dulu dua rakaat dengan orang ini, kelompok pertama, kemudian Nabi salam, orang itu juga salam, kemudian dia pergi ke pasukannya, dia datang pasukan berikutnya, Nabi sholat lagi. Ya. Wa min sifati sholatil khauf, yang kelima, ma rawahu Jabir, yang diriwayatkan oleh Jabir, qal aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi dzatir riqa'. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ketika kami di dzatir riqa'. Ila an qal, sampai dia mengatakan fanudiya lis-shalah. Lalu dikumandangkan azan. Fasalla bi ta'ifatin raka'ataini thumma ta'akharu. Fasalla bi raka'atil ukhra raka'ataini. Qal fakanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'un walil qaumi rak'atan. Muttafaqun alaih. Yani beliau mengerjakan solat dua rakaat dengan satu kelompok, kemudian setelah selesai dia mundur dan Nabi solat dengan kelompok yang lain dua rakaat, ya, dan Nabi mengerjakan solat empat rakaat dan qaum dua rakaat. Muttafaqan alaih. Apa perbedaannya dengan sebelum? Nah, tidak, Nabi tidak dua rakaat. Yang tadi dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kalau ini Nabi empat rakaat, ya, empat rakaat langsung, ya, tanpa salam. Udah berapa? Lima. Baik. Kemudian wahadis sifat tuf'alu idza lam yashtadda al-khauf. Salat sifat-sifat yang di atas yang lima tadi dikerjakan apabila perang tidak berkecamuk. Bukan sedang perang nih. Artinya memang suasana perang, tapi bukan sedang berkecamuk gitu loh. Fa idza shtadda al-khauf. Apabila perang sedang berkecamuk nih, sedang memang harb hidup, sedang saling membalik-balik, ya, atau saling sedang mengejar, ya, atau mensiasati untuk mengepung, datang azan, sudah masuk waktu, ya, bi antuwasal at-ta'nu wad-darbu wal-karru wal-farru. Sedang berkecamuk memang. Kalau sekarang kan misalnya perang dari jauh-jauh, ya, nindak kok musuh di muka, ya, musuh di hadapan sedang dengan pedang, dengan, ya, kemudian perlu dia mundur, kemudian dia perlu menyerang. Walam yumkinu tafriqul qaum. Tidak mungkin kita membagi kaum ini untuk sholat. Berhenti dulu. Tidak bisa, ada musuh datang menyerang. Wassalatum ala ma dzukir. Mereka tidak bisa dibagikan seperti yang disebutkan di atas. Yang lima tadi tetap dibagi kelompoknya menjadi dua kelompok. Ini deh. Kalau ini tidak mungkin dibagi. Kenapa? Betul-betul sedang perang dah. Wahana waktu sholat. Waktu solat masuk, parang kau musuh di buku awak, zuhur masuk, sallau ala hasabi halihim. Mereka solat di atas seperti apa ada keadaan mereka. Rijalan warukmana. Rijalan itu maksudnya apa? Sedang tagak atau sedang naik kendaraan. Ini pasukan berkuda sedang menghadapi musuh ke di bawah, sedang catuk-catuk datang azan, ya. Yang ini dia adalah pasukan, ya, yang berjalan kaki, ya, yang di bawah sedang menombak orang gitulah, datang azan gitulah, masuk waktu. Nah, dia yang ini ada rukban, yang di atas kendaraan yang berdiri itu adalah rijalan. Salatlah mereka dalam keadaan itu, baik di atas, ya, sedang berparang tuh, ya, baik di atas kendaraan atau jalan, baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Wa yu'minu bi ruku'i wa sujud. Dia isyaratkan mana yang rukuk, mana yang sujud. Jadi sedang parang gua, aku rukuk kah, ya kan? Aku tidak, aku sujud kau. Enak. Hasaba taqatihim, sesuai dengan kemampuan mereka. Wala yuakhiruna shalah, subhanallah. Sedang parang kecamuk, enggak diakhirkan solat doh. Ba'ah kalau kerajuwa sedang kecamuk. Enak. Iko kadai sedang nganua. Mundur sesta lu. Enak. Ini sedang perang kan sangat-sangat apa namanya masuk akal. Diundur aja lah nanti. Ya, atau nanti dijamak aja lah nanti. Tapi datang waktu sudah perang langsung. Liqauli ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian sedang perang, maka salatlah dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan di atas kendaraan. Fasallu rijalan aw rukbana. Mereka salat dengan rijalan aw rukbana. Rijal ai rajil, di atas kakinya. Wa huwa ka'in 'ala rijlaihi mashan aw waqifa. Itu orang yang sedang berjalan, sedang menyerang musuh kajanya. Sedang solat itu, sedang salam kaja-kaja itu sedang solat itu. Ya. Begitu juga rukban, jamak rakib, sedang di atas kendaraan. Ya, mau menghadap, enggak dipedulikan lagi menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Wa yustahabbu an yahmal an yahmila ma'ahu fi salatil khawfi min as-silah ma yadfa'u bihi an nafsihi wa la yuthqiluhu. Dalah dia dianjurkan dianjurkan bagi dia untuk membawa senjata yang di dalam salat khawf ini, apa yang bisa membantu untuk membela dirinya tapi tidak memberatkan. Jadi enggak mungkin dia pakai pistol lah gitu ya. Tidak basoka yang dibawanya dong. Susah. Tapi pistol. Jadi kalau ada langsung. Liqauli ta'ala wal ya'khudhu aslihatahum. Hendaklah mereka membawa senjata mereka. Wa mithl shiddatil khawf. Di antara contoh atau perumpamaan shiddatil khawf, rasa takut yang bersangatan, halatul harab, halatul harab, dalam kondisi lari, min aduwin, musuh menyerang, lari kita, itu dalam keadaan khauf itu. Ya, kita berlari kita di karena diserang oleh musuh. Ausain atau banjir, dalam keadaan banjir tidak ada tampil ya, hujan apa namanya, misalkan glodo kayak atau apa ya, dalam kondisi itu datang waktu sholat, sudah sholatnya dalam keadaan berdiri. Au sab'in atau dikejar oleh harimau. Ya, lari-lari, kamanya lari kajadi harimau tadi kan. Binatang buas. Au khawfi fawatin fawati aduwin yatlubu. Atau dalam kondisi khawatir kalau musuhnya hilang yang dia cari. Sedang mencari mengajam musuh gitu ya. Kalau sholat dulu hilang musuh. Dalam kondisi yang itu juga tadi, kalau tadi dia yang diserang oleh musuh, kalau ini enggak, dia yang mencari musuh. Ya, itu maksud dengan shiddatul khauf, kondisi rasa khawatir khauf ya, yang sangat bersangatan. Fa yusalli fi hadhil hala raqiban wa mashiya aw mashiyan. Dalam kondisi ini dia solat di atas kendaraan atau berjalan kaki. Ya, dalam keadaannya mustaqbil qiblah wa ghairu mustaqbiliha, baik menghadap kiblat atau tidak. Wa yumya bil ruku' was sujud. Ya, dia isyaratkan ruku' dan sujudnya. Jadi kalau banjir bandang misalkan. Ya, enggak ada yang enggak tentu yang di kamian noh. Waktu masuk banyak kita mungkin enggak salat ya. Nah, ini sudah salat dalam keadaan itu. Ya, solat dengan keadaannya. Wa nastafidu min salatil khawfi ala hadhil kayfiyatil ajibah. wa tanzim ad-daqiq. Kita mendapatkan faedah dari solat khauf dalam kondisi-kondisi atau dalam bentuk-bentuk yang disebutkan tadi yang sangat aneh, ya, dan aturan yang sangat jeli, mendetail, bagaimana depan maju ke belakang dan seterusnya. Apa yang bisa kita ambil? Ahamiyatus sholati fil Islam, pentingnya sholat di dalam kedudukan Islam, pentingnya sholat dalam Islam. Wa ahamiyatus sholatil jamaah bidzat, dan terkhusus pentingnya sholat berjamaah. Sedang sholat khauf aja, sedang kondisi perang, tetap sholat berjamaah. Apalagi kalau tidak ada peperangan, aman damai sentosa, ya. Fa innahu ma lam yasquta fi hadhil ahwalil hal harijah. Bahwasanya keduanya, salat dan salat berjamaah, tidaklah gugur dalam keadaan yang sangat sulit ini. Kama nastafid, sebagaimana juga kita bisa mengambil faedah dari pelaksanaan salat khauf ini. Kama la hadhi syariat Islamiyah, sempurnanya syariat Islam ini. Wa annaha syara'at li kulli halatin ma yunasibuha. Bahwasanya Islam atau syariat mensyariatkan untuk masing-masing keadaan yang cocok dengan keadaan itu. Ya, kayak tadi sedang berhadapan dengan musuh, ya, sedang lari untuk mensiasati, sedang berkecamuk perang, sudah tetap sholat dalam keadaan itu, dia diundur, udah masuk waktu, udah sholat, ya, tapi sedang bergerak, yang lain-lain bergeraknya, ya, sedang menusuk orang pun tapi dia dalam keadaan solat. Kama nastafidu nafyal haraji an hadhil ummah. Sebagaimana juga yang ketiga kita ambil faedah bahwa syariat menghilangkan kesusahan dari umat. Ya, beban. Tidak dituntut udah harus solat 5 waktu, duduk dengan nyata, enggak. Tapi lakukan dengan keadaan apa yang mampu. Wasamahat hadis syariah, toleransi syariat ini. Wasalahiyataha li kulli zamanin wa makan. Salat syariat ini cocok untuk setiap zaman dan tempat. Ya, sangat fleksibel. Tidak tagang. Aku misalnya monyo dia bersawak boh. Kalau nyo tagang, malejelo. Kalau nyo kan dua madatian dan tiang. Ya. Nah, jadi ada toleransi yang diberikan. Nah, tapi toleransinya terukur. Ya, dan ada ketentuannya. Nas'alullaha an yarzuqana at-tamassuka biha wal wafata 'alayha innahu sami'un mujib. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberi kita, anugerahkan kepada kita bertemasuk, berpegang teguh dengan syariat dan wafat di atas syariat. Sesungguhnya Dia mendengar lagi memenuhi permohonan kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita masuk di dalam pertanyaan. Semoga Allah dirahmati, semoga Ustaz dirahmati oleh Allah. Hukum menukar uang di masjid apa, Ustaz? Nukar uang ini maksudnya apa? Tidak apa-apa, insyaallah. Enggak ada. Insyaallah enggak apa-apa. Tidak dikategorikan kepada jual beli. Saya Yusri di Sulawesi Selatan, Bugis. Bagaimana hukumnya kita sholat di belakang imam yang tidak tumakninah dalam geraknya dan bacaan fatihahnya sama suratnya sangat cepat dan tidak tertil. Bolehkah saya sholat sendiri saja atau keluar dari saf? Kalau memang sholatnya tidak ada tumakninah, tidak ada tumakninah, apa ukuran tumakninah? Kembalinya persendian pada masing-masing tempatnya dan lurusnya punggung, ya, itu diantara ukuran dari tumakninah. Dia ruku misalkan, Allahu Akbar, belum sempurna ruku dia sudah berdiri, Allahu Akbar, belum sempurna berdiri gini tapi masih mungku ini, sudah turun dia. Nah, itu tidak ada tumakninah. Kalau tidak ada tumakninah, batal sholatnya. Maka dalam kondisi ini lebih baik dia mufaraqah, ya, keluar dari saf, atau dia tetap di situ tapi sudah niatkan dia sholat sendirian. Wallahu a'lam. Saya hamba Allah, izin bertanya. Saya pernah melihat seorang ibu ketika diruqyah, lalu jin yang ada padanya berkata bahwa dunia akan kekeringan tahun 2020. Jika akan dan kita akan disesatkan oleh Dajjal. Ada yang berpendapat bahwa ketika terdesak atau jin itu masuk Islam, maka jin itu cenderung akan jujur. Saya masih ragu, mungkin saja jin itu sangat loyal kepada nenek moyangnya yaitu iblis, dan mungkin saja ia pura-pura masuk Islam. Kalaupun dia jujur, mungkin hanya 1% kebenaran, 99% dusta, mengingat jin sangat lihai menipu manusia. Yang saya ingin tanyakan, apa hukumnya meyakini perkataan jin? Jangan diyakini, ya, nggak boleh kita yakini perkataan jin. Dalam masalah yang akan datang, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah. Katakan, tidak ada yang di langit dan bumi yang mengetahui tentang ghaib. Ghaib itu apa yang akan terjadi, kecuali hanya Allah, ya. Jin tidak tahu, maka haram hukumnya kita mengimani, ya, perkataan dia. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah dan tidak berputus asa karena dosa-dosa yang dia lakukan. Namun bagaimanakah cara menghilangkan kegelisahan hati jika teringat dosa-dosa itu? Beristighfar dan memperbanyak ibadah kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah banyak-banyak, ya, insyaallah jangan ingat-ingat lagi dosa itu. Saya mau bertanya, apakah boleh seorang makmum menjadi imam? Karena ada riwayat Abu Bakar menjadi imam solat, lalu ketika Rasulullah datang menjadi masbuk solat, mengetahui itu Abu Bakar mundur menjadi makmum dan Rasulullah menjadi imam. sehingga terjadilah perubahan niat di makmum menjadi imam dan begitu sebaliknya. Mohon penjelasannya. Adapun permasalahan Nabi, Nabi adalah jadi imam. Dia memang datang belakangan, tapi dia adalah jadi imam. Maka Abu Bakar yang menjadi makmum. Abu Bakar pada saat itu dia menjadi imam untuk yang yang belakangnya. Dan perbedaan antara solatnya Abu Bakar dengan Rasulullah tidak terlalu lama, tidak berbeda saf, tidak berbeda rakaat. Ya, hanya perbedaannya di awal. Kemudian adapun makmum sesuai dengan yang dikatakan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, mengatakan makmum tidak boleh menjadi imam kecuali jika didelegasikan oleh imam. Contoh, ketika imam batal sholatnya, lalu dia suruh makmum untuk maju ke depan, maka makmum boleh jadi imam kalau ada pendelegasian dari imam. Maka orang masbuk, kalau seandainya dia masbuk, tidak boleh orang yang datang belakang menjadikan dia imam. Kenapa? Karena statusnya adalah makmum. Imam tidak mendelegasikan bahwasanya dia boleh menjadi imam untuk orang belakangan. Ini yang saya pahami dari fatwanya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Ana mau tanya tentang imam solat. Bolehkah kita bermakmum dengan imam yang berpraktik sebagai dukun yang membuat azimat raja-raja di piring atau di minuman atau piring dari minum dari piring itu atau melihat penyakit dari motong ayam? Enggak boleh. Kalau itu memang dia lakukan, dia sendiri melakukan, kita tidak boleh berimam dengan dia. Misalnya saya safar dari Padang ke pesisir selatan, kemudian waktu maghrib sudah masuk tapi masih sampai di Padang, apakah boleh diniatkan menjamak qasar takhir ketika sampai di pesisir? Jika kita pergi safar masih kita dalam kota Padang, ya, taruhlah misalkan ke pesisir baru sampai di Teluk Bayuah lah masuk maghrib, bolehkah dia menjamak takhir? Boleh, ya, diakhirkan karena dia sudah berada dalam safar, ya, dalam perjalanan dia. Tapi kalau seandainya memungkinkan dia untuk mengerjakan sholat, lebih baik dia mengerjakan maghrib dulu, ya, kemudian isyanya adalah diakhirkan sampai ketika sampai di pesisir. Di kampung-kampung ada wirid yang dinyanyiin sifat Nabi, aktivitas Nabi kita. Apakah benar di kepala borak tertulis kalimat dua kali syahadat? Pengajian ini tiap minggu. Tuks, wallahu alam, seperti itu dari Israiliyat. Ya, itu adalah riwayat dari Israiliyat. Wallahu alam. Jika terjadi perang, apakah solat khauf ini mensyariatkannya menjadi wajib atau menjadi pilihan? Kemudian apakah dengan solat secara berganti dengan dua imam dan di dua waktu menyelisih syariat, apakah solat seperti itu sah? Kalau seandainya terjadi perang, apakah kita berada di dalam medan perang? Kalau kita berada dalam medan perang sehingga dia adalah suasana perang, maka kita sudah melaksanakan sholat khauf. Apakah wajib? Wallahu alam, saya tidak tahu bisa mengatakan wajib. Akan tetapi ini sudah disyariatkan. Pasti yang disyariatkan adalah lebih baik. Ya. Kemudian ada, apakah dengan sholat secara bergantian dengan dua imam dan dua waktu? Menyelisih syariat, apakah sholatnya itu sah? Apa maksudnya dengan dua imam dan dua waktu? Kalau seandainya tempatnya tidak memungkinkan karena sempit misalkan, maka itu boleh. Ya, apalagi dikatakan dengan masjid jalan istilahnya, ya, yang di tepi jalan. Wallahu a'lam. Bagaimana kita mengkondisikan antara kemudahan yang Allah berikan untuk mengundur pelaksanaan sholat jika dalam keadaan mengantuk dibandingkan dengan keutamaan memaksakan sholat tepat waktu dan takut dicela jika melanjutkan tidur? Nabi SAW sudah memerintahkan seorang yang ngantuk jangan sholat dia, karena ruh dari sholat itu adalah khusyuk. Kalau seandainya dia sedang ngantuk-ngantuk, gak ada khusyuknya, malahan dia tidak merasa di dalam keadaan sholat. Makanya kita tidak boleh sholat di hadapan makanan. Kita tidak boleh sholat kalau seandainya makan hidangan isya sudah dilaksanakan. Kita dahulukan dulu makan isya, makan asya, makan malam daripada sholat isya. Ya, tidur, ngantuk, kita dulukan tidur. Ya, untuk supaya kita niatkan. Ya, insya Allah Allah akan bantu kita. Jika kita punya niat untuk tidur itu adalah menghilangkan, ya, menghilangkan kantuk supaya bisa sholat dengan baik. Ya, insya Allah Allah akan bangunkan. Kadang-kadang kalau saya pergi dakwah ke luar kota, misalkan sudah sampai di satu daerah, misalkan mau acara sebentar ya, saya tidur 10 menit atau 15 menit. Subhanallah, sebelum 15 menit bangun. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Insyaallah kita bangun, kita sudah segar lagi. Bagaimana sholat di rumah karena adanya wabah, bagaimana yang pernah diinstruksikan pemerintah? Bukankah dalam keadaan perang sekalipun sholat berjamaah tetap dilaksanakan sesuai dengan Buya katakan? Iya, kondisinya berbeda. Kalau wabah penularan, ya, penularannya disebabkan ketika adanya keramaian. Kalau perang ya berbeda, ya, dan hal ini tidak bisa dikiaskan. Nah, ini namanya kias ma'al fariq. Apakah hanya di waktu isyakah yang boleh kita akhirkan waktu sholat, atau boleh pada waktu sholat lain seperti jika ada uzur syar'i? Boleh. Jika ada uzur syar'i, sholat zuhur misalkan, keletihan, kelelahan, ya, kalau dipaksakan nanti ngantuk, nggak tahu nih apa yang mau dibaca. Ya, boleh jadi pas sedang urut sujud berkelanjutan, ya, tidak tagak lagi karena tergantung. Sudah lebih baik dia tidur, ya, selagi ada uzur. Baik. Jika imam lupa tersendat dalam bacaan solat, ayat solat, lalu tidak ada makmum di belakang membantu, yang kita tahu ayatnya, namun kita sholat di pinggir atau agak jauh dari imam, seperti di masjid kita ini di ujung saf pertama, apakah kita agak sedikit mengeraskan untuk membantu, atau baiknya kita diam saja? Ya, sebaiknya kita keraskan ya bacaan kita itu untuk membantu, untuk membuka bacaan imam yang tersendat ya. Jangan kita yang membetulkan sendiri di mulut kita, tidak ada gunanya, tapi kita keraskan bacaannya ya, sehingga didengar oleh imam. Orang mengadakan arisan berupa barang 10 orang. Sebelum uang terkumpul, si penyelenggara DP ke tokonya dulu pakai uang pribadi. Apa yang mengadakan ini boleh mengambil untung? Statusnya apa? Apakah statusnya sebagai wakil? Kalau dia wakil, enggak boleh dia ngambil untung. Kalau seandainya status dia adalah yang menjual kepada orang yang peserta arisan, dia harus memiliki barangnya dulu. Ya, kalau seandainya dia sudah memiliki barangnya, baru dia boleh jual. Ya, dan dia boleh mengambil untung setelah dia setelah barang itu dimiliki. Akan tapi lebih baik dihindari agar tidak bercampur aduk antara meminjamkan uang dan mengambil faedah. Wallahu a'lam. Anda pernah sholat isya saat mau melahirkan, saat anda mau sholat sakitnya muncul, maka anda batalkan sholatnya karena memang sakitnya tidak bisa anda tahan untuk melaksanakan sholat. Sampai anda selesai bersalin jam 10 malam, maka anda tidak bisa untuk sholat setelah bersalin karena nifas. Bagaimana Ustaz? Apakah anda termasuk ke dalam orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Tidak, insyaallah ta'ala. Oh, ini pertanyaan sebelumnya nih. Tidak. Ya, karena waktu sholat itu kan panjang. Memang ada di antara ulama yang memahami atau yang berpendapat bahwa apabila perempuan haid atau nifas setelah masuk waktu dia belum mengerjakan sholat, maka wajib dia mengqadha sholat yang tadi ya dia tinggalkan. Akan tapi pendapat yang rajih menurut saya, wallahu alam, dari pendapat ulama bahwa enggak perlu dia mengqadha-nya karena waktu sholatnya masih panjang dan dia tidak termasuk yang melalaikan. Oh ya, ini pertanyaan lama diulang lagi hari ini. Bagaimana cara meluluhkan hati orang tua yang bersekeras untuk mengadakan walimahan yang pakai organ, sedangkan anak tidak menginginkan hal seperti itu karena anak sudah tahu hukumnya? Berdoa kepada Allah, yang akan melunakkan hati orang tua kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapapun kita mau mengeluarkan uang kita, kita tidak akan bisa melunakkan hati orang tua kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pada hari H tidak juga terjadi ya orang tua kita, mungkin di antara penyebab luluhnya hati orang tua kita adalah sikap kita yang tidaklah harus harmonis dengan mereka. Santun, menjaga, memuliakan dan seterusnya. Ya, atau kita ajak mereka berdiskusi yang sesuai dengan akal logika mereka. Contoh misalkan biaya dari organ itu sendiri mungkin butuh uang 5 juta atau berapa. Bagaimana kalau seandainya uang itu saya gunakan untuk usaha atau kita perbanyak jumlah orang yang hadir, kan gitu ya, atau lauk pauknya kita tambah, yang hal-hal yang kemungkinan kita bisa mendiskusikan, lalu kita cari ganti, kita sampaikan ndak anyang-anyang sudah, kita ganti dengan nasyid misalkan ya, jangan dengan Al-Quran diganti ya, dengan nasyid. Kita cari nasyid-nasyid yang tidak ada musiknya ya, tetap dengan speakernya ya, karena orang tua kita eko samu jujurnya kematian ya, gitu kan. Nah jadi kita cari gantinya, sama dengan anak kecil ketika dia main pisau, ambil pisau kasih dia mainan yang lain. Kalau seandainya pisaunya diambil tidak diagih mainan, nyambil pisau balik ya, maka perlu kita pikirkan gantinya. Wallahu a'lam. Baik. Apakah solat khauf ada azan dan iqamat? Wallahu a'lam. Tadi enggak ada ya? Tidak ada. Ada tadi nudia. Berarti ada. Ketika tadi hadis Jabir ada azannya, berarti ada azan, ada iqamat. Ada azan, ada iqamat. Ya, wallahu a'lam. Tapi kalau yang sedang kecamuk, nah itu tidak ada azannya, tidak ada iqamatnya. Karena solatnya masing-masing. Ya, solatnya masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.